perhatian ning akhir seliramu sing menghilang rapingin liane kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang nganti kekuwi mimpi iso gawe nyaman raja minan duweni ati kenangan sing tau dilakoni sing tak tresnani ninggal aku pelayani tekamu tadi kombo ngobati hati sing urung ku ikhlas lompo tekan disuruh Papu jane ati kinara kembangi wangi sabar-sabar no momong aku muka selawasi tadi matur suwon Gusti pun mari Aku tak kuat, butuh cerita Usahaku wis ra kurang atiku wis pol-polan. Pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan, kowe konangan kendaan. Ngomong-ngomong jalukmu piye, tak turutane, tak usahane. Aku remas salah yen kon berjuang dewe, sing penting kowe bahagia. Kurang apa neku Sadar posisi rapa kau bisa duweni mergo kowe sing tak tresno mung iso tak pendem ing ati rasa sayang rotreso kuiki aku tresno kowe kowe tresno liyane. Hatiku lumpu layang undangan rapimu bubrake cerita tresno iki marang sliramu kending wis suwe jebul aku tutu jodone matur suwun kowe wis tau posisi rapakal bisa ngeweni remo atiku tresno iki marang sliramu kending wis suwe jebul aku tutu jodone matur suwun kowe wis tau kowe kisah ning uripku. Remo atiku nompo layang undangan rapimu bubrah ke cerita tresno iki marang sliramu kending wis suwe jebul aku tutu jodone matur suwun kowe wis tau kau nyawa Jajal tak kowe ngomong, masalah sepele ojo digawe do. Noning aku sayang, opo pengorbananku isih kurang. Aku mbok bandingke karo wong sugih kae, yo jelas namun aku ra mampu.

mustahil go aku harap ati mas tene kape senengmu ning sandingmu rapakal ilang kembang mimpi sopun wengi ranyong kolupu tak duweni mukolung aku ngekak nia kolong aku lekane atimu song rumah lan batu dorong kau ojo kue kesusut kesi. Aku sembuh Terima kasih. apa aku kecho muridmu gomak murni aku. Aku kecho muridmu gomak murni aku. Wis lalake kape kenangan sing tau ana tak coba kuat iso nampa ora apa-apa sayang kape wis tak ngapura lekon baleni sorry wis ora. Utane sore sing tau dadi saksi nalikane sampean medhot janji saben dino anane mung kalah salah saya suwe mboten betah cukup semanten gonku berjuang tresnoku saiki pun kadung ilang satu rumi tenani aku si pengin bali wis lalaki kape kenangan sing tau ana tak coba kuat iso nampa ora apa-apa sayang kape lekon baleni sorry wis ora iso cukup semanten gonku berjuang saiki pun kadang ilang saturungi sayang aku njalo ngapura aku wis gawe hatimu lara satanane tenani aku si pengin bali wis lalaki kape kenangan sing tau ana tak coba kuat iso nampa ora apa-apa sayang kape kon baleni so Sepi angen-angen tresno dibales tresno nyatane tresno dibales maturnu wis nyaman sempet sayang kok malah ngilang. Tahan loro nyoba selalu ono meski wera ono rasa sing cepet rasa ni dewi kepacut sayang ngei harapan kue milih liyane. Langite tetang utane soyo deras klebus tekan hatiku cedake karo aku nanging atimu tinggo bagian sing larani aku wae.